Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Aina ashabut tuhfah? Yang belajar tuhfatus saniyah. Man. Siapa? Siapa? Haris, ana Haris. Belajar tuhfa. Sudah sampai mana? Sudah sampai bab apa? Hah? Mubtada khabar. Sampai mubtada khabar. Naam. Inna Allaha azizun hakim. Hati Arab. Nawasikh mubtada khabar. Sudah. Ayah. Fadhal Arabnya. Inna Allaha azizun hakim. Kamu ya Haris. Arabnya. Biar terdengar semuanya. Siapa teman-teman antum? Hah? Umar. Iya. Sebelahan semua ini. Pagi juga. Iya. Pagi. Ada berapa orang? Hah? Yang belajar tuhfa. Hah? 10. Banyak. Fadal. Hadi al-Arab. Inna Allaha azizun hakim. Fadal. Inna. Belum tahu. Sudah ini, sudah lewat. Siapa namanya? Umar, Fadal Umar. Apa i'rabnya inna? Siapa lagi selain antum berdua? Hah? Fajar. Mana Fajar? Ah, Fajar, hat. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ah. Lafdu jalala Allah. Amalan inna mada? Aywa. Naam. Tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar. Lafdu jalala Allah. Isimina. Terus azizun hakim. Azizun khabar. Khabar inna. Hakim khabar. Berarti khabarnya ada dua. Hah? Khabarnya bisa berbilang. Ahsan. Azizun khabarul awal. Hakim khabar tsani. Nah. Yang lebih mudah lagi. Ja'a Muhammadun, Umar. Ya, biasanya kalau ujian Al-Qur'an, pelajaran nahwu ditinggalkan. Kesempatan di sini. Ya, nyinggung sedikit. biar tidak dilupakan. Nah, jaa Muhammadun. Sahl. Jaa. Fil mudhara wa fil amr. Fil madhi. Had. Hadhi al-i'rab. Siapa lagi selain antum, Fajar? Hah? Usama. Ana Usama. Oh, Usama. Allah. Afwan. Ana kira Umar. Usama. Siapa lagi? Selain Usama, Haris. Ukasha, ana Ukasha. Termasuk ahlul balad. Harus mutqin ini. Ini soalnya kader kita ini. Regenerasi. Ana Ukasha. Oh, Ukasha Samarinda. Fadal. Ya, sama-sama Kalimantan kan. Fadal. Ukasha. Ya Muhammadun. Jaa. Hah? Fil madhi. Aywa. Terus. Apa fil madhi tak? Kan panjang i'rabnya itu. Fil madhi. Bas. Siapa lagi? Masih pada malu-malu. Hah? Muhammad. Balik baban. Mana Muhammad? Nah. Mana? Mana Muhammad? Hai, Pak. Ada ini sih. Hijab kabur. Muka antum jadi double atau bertiga. Ah, Muhammad. Hat. Ayo. Mana ini? Latufa. Sudah lewat babnya. Apalagi masih mubtada khobar. Masih panas itu. Ya. Ibarat baru ngangkat. Hah? Wajan dari kompor. Panas. Harus ngelotok. Ya Muhammad. Ya Allah. Siapa lagi Muhammad? Hah, Abdul Rahman Wahyu. Balik papan. Ana Abdul Rahman. Hah, Abdul Rahman. Ja Muhammadun. Hadil i'rab. Jaa. Isim atau harf? Fil madhi. Hat. Fil madhi. Mabniun ala al-fathi. La mahala lahu min al-i'rab. Muhammadun. Marfu'un. Apa i'rabnya? Fa'ilun marfu'un. Alamatu rafihi dhammatun zahirah ala akhirih lianahu jama dzakar salim wa jama taksir Muhammad. Ha? Muhammadun jama dzakar salim atau jama taksir? Apa Haris? Muhammad isim mufrad. Masyaallah. Antum ini butuh dia. Ya sudah pernah ulangan belum sih? Sudah. Sudah pernah. Sama, pernah ulangan? Belum pernah. Khair insyaallah. Ya butuh diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi pelajarannya di murojaah. Karena sayang waktunya. Ya. Ya, masih sempat untuk berolahraga, voli, main bola, tenis meja atau yang lainnya berarti kan kosong. Ada lebihan waktu. Ya, tentunya harusnya lebih maksimal dalam durus. Barakallahu fikum. Demikian pula yang mutammimah, yang qatr nada untuk nahwu, termasuk yang ilmu mustalah, ilmu akidah, ini juga sama ya, butuh di murojaah, dibaca dan diulang-ulang. Belum faham, mumpung masih di sini, ditanyakan. Ya, khawatir lupa, dicatat. Jangan diabaikan. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Setelah kita menyelesaikan penyebutan beberapa riwayat yang datang dari para sahabat, demikian pula ulama salaf yang menjelaskan kepada kita tentang tahdhir, peringatan kepada umat tentang bahaya bersikap hulu, takalluf, melampaui batas, berlebihan terhadap kuburan. Nah, dan ini fitnah yang menimpa umat di saat mereka lebih serius, ya, lebih perhatian terhadap kuburan daripada masjid. Bahkan ketika ada masjid yang tidak ada kuburan, itu sebagian disia-siakan, diabaikan. Bahkan sepi dari jamaah. Berbeda halnya ketika sebuah masjid itu ada kuburannya, maka terkesan sangat istimewa. Apalagi kuburannya adalah kuburan seorang tokoh, ya, bukan hanya tokoh masyarakat, tapi tokoh keagamaan yang punya pengaruh besar. Luar biasa. Dan ini musibah yang menimpa umat, sehingga ahlus sunnah harus bangkit serius dalam belajar, ya, berbekal dengan ilmu syar'i, ya, memantapkan ilmu tauhid, pengetahuan tentang syirik, demikian pula menguatkan wawasan tentang sunnah selain mengamalkannya, demikian pula lawannya bid'ah. Karena umat sekarang ini yang dibutuhkan bukan para pakar dan ahli dalam ilmu keduniaan. Kalau itu sudah banyak. Sampai hari ini pun sudah sangat amat banyak. Saking banyaknya, banyak nganggur. Gak dipakai. Ya. Namun yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana umat ini berbenah. Dan memperbaiki kondisinya. Karena yang terjadi, ya, sekarang ini bukan kemerosotan dari sisi ekonomi, materi, bukan. Ya, bahkan penyataan justru di masa pandemi ini, sebagian usaha justru malah maju, kan gitu. Sebagian aset, ya, itu sebagian orang malah tambah naik, padahal pandemi loh. Artinya dari sisi ekonomi, keduniaan, itu gak usah dikhawatirkan. Ya, Allah yang menjamin rezeki masing-masing kita. Ya, yang penting halal kan gitu. Hanya saja yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki keimanan kita dan akidah kita, iman kita. Ya. Oleh karena itu kita sungguh merasa terpanggil dan tersemangati ketika kita mendengar ada sebuah berita yang sampai kepada kita. Ya, seorang ikhwah yang tinggal di negeri kafir. Negeri kafir dalam kondisi bi'ahnya itu, lingkungannya adalah kufar. Hari-hari yang dilihat adalah orang-orang kafir. Pergaulannya, demikian pula dari sisi akhlaknya. Teman-teman yang satu akidah, satu manhaj, ya, se-Islam saja itu sangat sulit didapatkan. Sehingga sekedar untuk mempertahankan imannya saja, khawatir hilang. Itu mengandalkan taklim telekonferensi, taklim lewat telepon, Kenapa antum kok semangat sekali? Padahal cuma 15 menit, 20 menit dengan sebagian asatidah ahli sunnah termasuk di Indonesia ini. Nah, ana khawatir iman ana ini hilang. Ya sehingga meskipun belajarnya cuma satu pekan karena memang kesediaan pematerinya hanya waktu itu saja, tapi lumayan. Ya untuk mempertahankan iman. Ya padahal kalau dirunut itu keluarganya keluarga kufar, luar biasa. Keluarganya keluarga besar kafir. Tapi mau dan saya harus belajar. Sekedar untuk ta'lim via telepon. Via telepon. Ya, belajar cuma 15 menit dijelaskan baca kitab. Ya, silsilah, silsilah tauhid, selesai kitab ini, lanjut kitab berikutnya seperti itu. Dan dia sabar. Nah. Luar biasa. Artinya ini sebagai gambaran bahwa memang untuk bisa istiqomah itu membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Ya, mengorbankan waktu kita dan memperjuangkan ya, apa yang kita miliki dari potensi-potensi untuk kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka alhamdulillah ya di kota ini kita sudah ada ma'had markiz al-sunnah farasahullah. Ya semoga Allah jaga ya ma'hadnya dan juga penghuninya ya dari berbagai macam keburukan. Maka ini kesempatan, manfaatkan. Sengaja kita fokuskan dan kita pusatkan kegiatan ta'lim di tempat ini ya, bukan hanya karena kondisi pandemi tapi juga karena untuk menghidupkan ma'had ini ya, dengan ilmu, dengan sunnah ya. Demikian pula dengan upaya untuk membentuk sebuah komunitas dan lingkungan ahlus sunnah dengan harapan agar kita bisa beramal ya, setelah berilmu dan mempelajarinya beramal di atas sunnah. Ya sehingga apa yang kita butuhkan, kita upayakan, kita siapkan di sini. Bukan hanya dari sisi pengurusnya, tapi kita sama-sama gotong royong, ayo. Ya, kita bersama-sama membangun ma'had ini. Ya, untuk kita bisa mempelajari ilmu untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, demikian pula mungkin cucu-cucu kita, bahkan mungkin anaknya lagi, cicit-cicit kita. Kalau ada di tempat ini, walhamdulillah potensi dan kondisi di tempat ini sangat bagus. Dan tidak semua tempat memungkinkan seperti ini. Lahan masih luas. Ya, sehingga tinggal menghidupkannya saja. Ya, sehingga barakallahu fikum untuk semuanya ini membutuhkan ta'awun kita bersama. Maka jangan bosan-bosan. Adanya himbauan ta'awun baik dari sisi tenaga, materi, donasi, semampu kita. Kita sering diingatkan oleh para asatidah kita. Ya. Dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la takhiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Sekecil apapun. Ya. Demikian pula hilangkan perasaan-perasaan dan prasangka yang kurang baik terhadap saudara kita. Ya. Sekarang ini yang dibutuhkan karena apa masih dalam tahap pembangunan di sana sini baik ma'had demikian pula warga lingkungan ma'had ya membutuhkan apa sarana dan prasarana infrastruktur kan gitu ya jalan ya yang ini tentunya membutuhkan sentuhan kita semuanya dan kepedulian semampu kita yang bisa memberikan tenaga berikan tenaganya. Yang bisa memberikan usulan, ya, masukan, ini triknya supaya enggak becek, enggak licin, enggak amblas, begini, begini, begini. Silahkan, sampaikan dengan cara yang hikmah dan baik. Dimusyawarahkan dengan tim ahlinya. Yang bisa dengan materi, silahkan materi. Yang bisa dengan, ya, dana, silahkan. Yang bisa dengan material, material, silahkan. Insya Allah, ya. Apabila kita betul-betul ikhlas dan jujur dan tulus, ya sekecil apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita berikan. Satu. Yang kedua, apa yang sudah kita berikan itu bukan untuk orang lain. Enaknya saya yang kerja bakti, dia yang pakai. saya yang nyumbang, dia yang pakai. Jangan. Itu hakikatnya untuk kita juga. Man amila salihan fali nafsi, wa man asafa alaiha. Al-ayah. Barang siapa yang beramal sebuah amalan kebaikan, amalan saleh, maka itu sejatinya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Kelihatannya iya, yang merasakan nikmatnya dan manfaatnya orang lain, tapi sejatinya dia sendiri yang merasakan pahalanya, kebaikannya terus mengalir. Ya. Dan subhanallah, yang mungkin merasakan di awal-awal pahitnya merintis tempat ini sebagai markas Ahlussunnah, mungkin merasakan membuka jalan, babat alas, ya, bahkan membuka lahan yang awalnya hutan belantara, banyak binatang yang membahayakan, dibuka jalan, dibuat aksesnya senyaman mungkin, meskipun tentunya di sana sini banyak kekurangan. Alhamdulillah. Ya, maka kesempatan. Ya, baik yang sudah lama tinggal di sini ataupun yang baru ataupun yang rencana merapat, ahlan wa sahlan. Mari. Ya, selamat datang di kampung Ta'awun al-Birr wa Taqwa. Sehingga hendaknya prinsip ini terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Ya, sehingga harapannya di blok manapun, blok A, K, B, K, C, K, D, K, E, kalau ada nanti sampai Z sekalipun, ya, itu satu kesatuan. Kita ini satu keluarga itulah. Sehingga jangan kita merasa dan menganggap itu bukan saudara saya, itu bukan kerabat saya, itu bukan apa-apanya saya, bukan. Itu apa-apanya kita itulah. Apa-apanya kita. Sehingga barakallahu fikum, mari. Ya, kita terus bangkitkan dan pertahankan. Ya, dan terus kita niatkan untuk kita tetap bersemangat di dalam ta'awun al-birr wa taqwa. Banyak ladang-ladang pahala yang terbuka lebar di hadapan kita. Sarana prasarana ma'had untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, mungkin sekarang yang belum menikah atau punya sudah nikah belum punya keturunan, enggak kebayang, ah, yang pakai anak orang lain bukan anak saya kok. Kenapa saya ikut andil? Bukan. Ya tadi. Ya. Allah sudah mengingatkan dalam surat Fussilat. Apa yang kita amalkan dari sebuah kebaikan itu sejatinya untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Bukan. Ya. Maka penting untuk kita tanamkan seperti ini. Ya, jangan sampai ada terkesan bermalas-malasan, ya, enggan, bahkan mengabaikan itu karena dia sendiri tidak memakainya, tidak merasakannya. Jangan. Ya, kalau seperti itu caranya, ya mohon maaf, khawatir amalan kita sia-sia. Kalau kita enggak pakai misalkan, kita enggak usah ikut. Enggak usah ikut andil dalam bentuk apapun. Kenapa? Saya enggak ikut kok. Ya, saya tinggalnya di kilo sana. Wes, khawatir kalau seperti itu tujuannya, bukan pahala yang dia inginkan. Berarti kalau dia berbuat kebaikan kelihatannya, kemudian karena ada timbal baliknya, karena dia yang pakai, berarti sudah itu balasannya, itu ganjarannya. Di akhirat, na'udzubillah, jangan sampai Allah tahan. Kenapa? Karena itu yang di dunia yang Anda harapkan. Maka mari kita ubah, ya, mindset kita, ya, apa yang terbetik dalam benak kita, ya, tentang amalan yang mulia ini. Ya, ta'awun al-birr wa taqwa. Baik dalam pendidikan demikian pula tarbiyah, demikian pula dalam upaya membentuk sebuah lingkungan al-sunnah. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada fasal yang baru, fasal yang kelima, tentang hikmah tahrimi bina'il masajid alal kubur. Hikmah diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Apa rahasianya? Syariat, ya, melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Qala rahimahullah, min al-thabit fi syar'i anna nasa mundu awwali ahdihim kanu ummatan wahidah ala tauhidil khalis thumma tara alihimu syirku. Bahwa berdasarkan nas-nas yang sahih, ya, di dalam syariat, baik Al-Quran demikian pula As-Sunnah, menerangkan bahwa manusia sejak awal keberadaan mereka dahulu adalah umat yang satu di atas tauhid yang murni. Kemudian ya, datang kepada mereka kesyirikan. Ini penting yang seperti ini. Ini akidah. Bahwa asal manusia, mereka itu hidup di atas tauhid, di atas iman. Ya, bukan di atas syirik. Justru syirik itu datangnya belakangan. Ini menepis ya, sejarah yang dibuat oleh orang-orang kafir yang mengesankan bahwa dahulu sebelum kehidupan modern sekarang ini ada yang dikenal dengan zaman purba. Dari sisi kehidupan mereka jauh dari peradaban. Ya, dari sisi mata pencaharian, kehidupan sosial itu sangat sederhana. Sampai untuk bertahan hidup saja berburu itu enggak ada namanya senapan. Ya, itu adanya tombak, panah itu pun dari batu. Gitu ya katanya. Dari batu. Sampai dikenal dengan zaman batu. Ya. Nah, zaman batu. Kemudian dari sisi kepercayaan, keyakinan itu masih percaya dengan roh-roh, dengan dewa-dewa yang mengendalikan alam ini. Gak kenal yang namanya Allah. Apalagi dengan utusan-utusannya dari kalangan Nabi dan Rasul. Gak tahu mereka. Ya, karena kata mereka ajaran-ajaran ya, yang menerangkan tentang keislaman adanya Allah, ya, pengenalan tentang adanya Allah, tentang adanya Rasul itu belakangan katanya. Asalnya mereka itu syirik. Percaya dengan dewa-dewa. Ya, istilahnya ada apa itu? Dinamisme dan animisme. Kepercayaan bahwa di alam ini ada penguasa yang itu yang mendalikan ada kekuatan. Ya. Ruh, kekuatan gaib. Dan mereka masih percaya bahwa di benda-benda di alam ini ada kekuatan, ada ruhnya, ada penunggunya. Di batu, di kayu. Ya. Di apa saja. Ini kata mereka. Maka kita balik. Yang benar justru sebaliknya. Ya, justru awalnya manusia itu di atas tauhid yang murni. Syirik datangnya belakangan. Syirik datangnya belakangan. Nah. Wal aslu fi hadza, lalu apa dalilnya terhadap akidah tadi? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 213. Ya, Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Dahulu manusia, mereka adalah umat yang satu. Yang kemudian Allah mengutus ke tengah mereka para nabi. Bukan hanya satu nabi. Para nabi. Sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada manusia. Ya, untuk menjaga akidah mereka. Yang sebelumnya mereka di atas tauhid. Namun ketika terjadi perubahan akidah, perubahan keyakinan, kepercayaan, Allah mengutus ke tengah mereka para nabi. Para nabi dan para rasul. Apa fungsi mereka? Mubasyirin wa mundirin. Memberikan kabar gembira. Dan memberikan peringatan kepada mereka. Kenapa diutus Nabi dan Rasul ke tengah mereka ketika sudah terjadi perubahan? Tahu dari mana? Dari keterangan-keterangan para sahabat. Yang mereka mendengar ayat ini dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan ayat tadi. Kana baina Nuhin wa Adam 10 qurunin kulluhum ala syari'atin minal haq fakhtalafu fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu ada 10 qurun. Satu qurun kata para ulama, Ibn Utsaimin rahimahullah menerangkan satu qurun, satu qurun itu 10 tahun. Atau 100 tahun. Nah, 100 tahun berarti kali 10. Berarti berapa? 10 abad. 10 abad. Masa yang sangat panjang. Ya. Yang seluruhnya dari 10 generasi ini, ini di atas syariat kebenaran, di atas tauhid. Yang kemudian ini jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Nuh ini adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Ya. Jadi kalau ditanya, siapa nabi yang pertama? Adam alaihissalam. Rasul yang pertama, beda ya, nabi dan rasul. Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Ya. Adam nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Anas, ya, dalam Sahih Muslim, hadis yang panjang yang menjelaskan tentang syafaatul udma. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah pada yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam kondisi hufatan uratan ghurla, tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak beralas kaki. Maka matahari Allah dekatkan kepada manusia sehingga mereka mengalami kondisi yang sangat mencekam. Sehingga manusia ketika itu, muslim dan kafirnya, ya, ahlul mawqif, seluruhnya di atas padang mahsyar yang rata, enggak ada tanjakan, enggak ada lereng, enggak ada lembah. Rata, kumpul semuanya, meminta dan mencari siapa sekiranya yang bisa memberikan syafaat kepada mereka untuk Allah mempercepat proses terhadap mereka. Proses supaya cepat diputuskan. Ya. Maka akhirnya mereka pun datang kepada Adam alaihissalam minta syafaat. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami, bapak kami. Berikan syafaat kepada kami agar Allah mempercepat proses kami di tempat ini. Karena kondisi yang terik panas ya. Tidak bisa kita bayangkan. Maka Adam alaihissalam mengarahkan, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Silakan kalian datang kepada Nuh, fa innahu awal rusul, ya, arsalahu Allah ilan nas. Datanglah kalian kepada Nuh, karena sungguhnya beliau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Perhatikan, Rasulullah di sini mengutip, ya, dialog antara manusia dengan nabi dan rasul di hari kiamat kelak. Maka pernyataan Adam alaihissalam menyebutkan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Ya ini, fakhtalafu. Lalu setelah 10 generasi tadi itu barulah terjadi perselisihan. Ya, mulai keluar jalur. Ya, tidak di atas tauhid lagi. Tidak di atas kebenaran lagi. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Lalu setelah itu barulah Allah mengutus para nabi, ya, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira bagi yang taat. Bagi yang taat, ya, akan selamat di dunia demikian pula di akhirat. Adapun yang membangkang, yang menentang, yang enggan untuk beriman, maka mereka diancam untuk mendapatkan kesengsaraan di dunia demikian pula an-naur di akhirat. Nah, kata Ibnu Urwah Al-Hanbali, Ibnu Urwah Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Al-Kawakib, kata beliau, "Wa hadza yaruddu qawla man za'ama min ahli tarikh min ahli al-kitab anna Qabil wa banihi 'abdun nar." Asar ini atau riwayat ini, pernyataan Abdullah bin Abbas tadi yang barusan kita sebutkan, ini membantah. Membantah pendapat, ya, orang-orang yang menyangka dari kalangan ahli sejarah, ya, dari ahlul kitab, yang menyangka bahwa Qabil dan keturunannya itu dahulu mereka menyembah api. Mungkin kalau kita pernah membaca di sebuah literatur, ya, entah itu artikel atau sebuah buku, mengesankan bahwa keturunan dari Adam alaihissalam, Qabil, ya, dan anak-anaknya itu dulu nyembah api, ya. Ini menyebar di kalangan ahli sejarah, terutama dari kalangan ahlul kitab, komentaris, orang kafir, mengesankan seperti itu. Jadi mengesankan bahwa dahulu itu asalnya syirik. Manusia itu di atas kesyirikan, menyembah api. Padahal tidak demikian. Riwayat Abdullah bin Abbas tadi membantah semuanya, ya. Ketika beliau menjelaskan Al-Baqarah 213 tadi. Qultu, kata Talimah Al-Bani rahimahullah, wa fihi raddun aydan ala ba'd al-falasifah wal malahidah alladhina yaz'umuna anna al-asla fil insan asyirk wa anna tauhidah wa tari. Ini juga sekaligus bantahan, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah. bantahan terhadap sebagian orang-orang filsafat dan orang-orang malahidah, mulhid, yaitu orang-orang ateis, yang menyangka bahwa asal manusia itu mereka hidup di atas kesyirikan. Adapun tauhid itu datangnya belakangan. Datangnya belakangan. Nah, yang kemudian kata beliau wa yubtilu hadza, maka asar tadi batal atau membatalkan ya, keyakinan ini. Wa yu'ayyidul ayat as-sabiqah haditsani sahihan, yang kemudian ayat yang barusan kita sebutkan di awal tadi Al-Baqarah 213. Maknanya itu dikuatkan dengan dua hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan kepada kita bahwa asal kehidupan manusia itu di atas apa? Di atas tauhid. Syirik katanya belakangan, bukan dibalik. Ya. Dalilnya apa? Al-Baqarah 213. Kemudian dua hadis yang akan kita sebutkan insyaallah. Yang pertama, qauluhu alaihi salatu wassalam fi ma yarwihi an rabbih. Itu hadis Nabi yang mengutip ya firman Allah dalam hadis qudsi. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, Allah berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kulluhum. Wa innahum atadhumus syayatinu fazdalathum 'an dinihim. Wa harramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum. Atau wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Wa amartuhum ay yushriku bi ma lam unzil bihi sultana." Kata Allah, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku di atas tauhid. Hunafa akullah. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku, ini manusia, di atas kelurusan akidah, yaitu di atas tauhid. Lalu syaitan datang kepada mereka, lalu menyelewengkan mereka dari agamanya. Ya, perhatikan. Allah ketika menciptakan manusia di atas apa? Al-Hanifiyah, di atas tauhid, di atas iman, yang kemudian syaitan datang mengganggu, membisikkan, mempengaruhi manusia, lalu sampai menyelewengkan, menyesatkan manusia dari agama mereka. Lalu waharramat alihim ma ahlaltu lahum, lalu syaitan mahramkan terhadap manusia sesuatu yang telah aku halalkan untuk mereka. Dan memerintahkan kepada manusia agar mereka menyekutukanku, kata Allah. Yang itu tidak pernah aku turunkan hujjah terhadap mereka sama sekali. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu awalnya ketika Allah ciptakan mereka di atas tauhid. Ditambah lagi hadis yang kedua. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah juga, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fabuwahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Tidaklah ada ya, seorang anak yang terlahir ke dunia melainkan dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Ya. Kama tantajjul bahimatu bahimata jam'a, sebagaimana seekor induk hewan ternak melahirkan anak yang sempurna organ tubuhnya. Hal tahussuna fiha min jada'a? Apakah kalian mendapati ya, pada hewan tersebut ada yang terpotong organ tubuhnya? Ya. Nah. Ini yang Nabi sebutkan. Bahwa setiap anak yang lahir ke dunia itu lahir di atas fitrah. Ya. Yang kemudian dari sini menunjukkan bahwa manusia itu setiap anak yang lahir, lahir di atas fitrah, di atas tauhid, di atas iman. Sehingga orang tuanya lah ayah dan ibunya yang merubah keyakinannya tersebut. Entah itu Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Majusi, ataupun yang lainnya. Nah. Lalu apakah maknanya di sini ketika ada anak yang lahir ke dunia, ya, kemudian keluarganya ya, ayah dan ibunya itu Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi, itu otomatis dia sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apakah demikian maknanya? Kata para ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, apabila anak tersebut ya lahir hidup di tengah keluarga kafir Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, orang tuanya kafir, maka secara hukum sebelum usia tamyiz dia dihukumi seperti agama orang tuanya secara hukum. Ya, secara hukum. Nah, jadi dia Yahudi hukman gitulah. Dihukumi Yahudi. Kenapa? Orang tuanya Yahudi. Atau Nasrani hukman, dia Nasrani tapi secara hukum. Ya. Sehingga apabila dia sudah dewasa, telah balig, kalau dia bertahan dengan Yahudinya berarti dia Yahudi hissan. Ya, asli Yahudinya. Apa bedanya? Apa pengaruhnya? Istilah Yahudi hukman, Yahudi hissan. Ya. Kalau misalkan ada seorang anak lahir di tengah keluarga Yahudi, sebelum balig masih tamyiz usia 2-3 tahun meninggal. Meninggal. Ya. Maka kalau di dunia tadi kita hukumi dia Yahudi hukman. Tapi di akhirat kata para ulama itu dihukumi di atas fitrah. Artinya enggak ada salah dia. Ya, maka nanti di akhirat Allah akan menguji anak tersebut. Kalau seandainya nanti diperintah oleh Allah, sebutkan dalam hadis yang sahih, diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam api, maka apabila dia menyambut perintah Allah tersebut masuk ke dalam api, maka menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Dan kalaupun dia hidup sampai dewasa, dia menjadi orang yang beriman karena dia taat kepada perintah Allah. Yang itu hanyalah sebatas ujian saja, masuk ke dalam api, padahal itu kelihatannya saja, padahal itu dingin. Namun sebaliknya ketika nanti di akhirat Allah perintahkan kepada anak tersebut masuk ke dalam api, kemudian dia enggan, menentang, gak mau, berarti dia kafir. Yang kalaupun dia hidup sampai dewasa, dia akan menjadi kafir dan sebagai penghuni neraka. Ya, sehingga nasibnya nanti tergantung di akhirat. Dia termasuk orang yang taat ataukah tidak. Ini apabila meninggal sebelum apa? Sebelum dewasa, masih bayi. Tapi kalau misalkan dia sudah dewasa, ya tentunya tadi dihukum sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, hissan, betul-betul sesuai dengan agamanya itu. Ya, ini cara mengkompromikan antara hadis ini dengan muamalah. Terus bagaimana cara muamalah dengan anak seperti ini? Ya. Yang katanya tadi setiap anak yang lahir ke dunia itu di atas fitrah, di atas tauhid. Sementara orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani. Apakah kita menyikapi anak tersebut sebagai seorang muslim padahal orang tuanya Yahudi? Padahal orang tuanya Nasrani? Atau bagaimana? Ya, kembali kepada pembahasan kita tadi. Ya, kita bermuamalah, berinteraksi dengan anak tersebut ya seperti kita bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Seperti muamalah kepada kedua orang tuanya. Meskipun dia di atas tauhidnya. Ya. Yang tadi pengaruhnya itu ketika dia meninggal itulah. Pengaruhnya ketika dia meninggal sebelum mencapai usia dewasa, sebelum balig. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, kata Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum, maka silahkan bacalah oleh kalian ya firman Allah, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah yang telah menetapkan ya fitrah kepada manusia ya, dan tidak ada pergantian terhadap penciptaan ataupun ciptaan Allah sama sekali. Ini di atas tauhidnya tadi ya. Idza tabayyana hadza fa inna minal muhim jiddan ay ya'lam al muslimu kayfa tara al syirk 'ala al mu'minin ba'da an kanu muwahhidin. Sehingga apabila hal ini sudah jelas bagi kita bahwa ya awal kehidupan manusia itu di atas tauhid, kemudian syirik datangnya belakangan, maka di sini yang paling penting adalah kita mengetahui, ya, bagaimana kesyirikan itu kok bisa muncul, bisa merajalela, ya, bisa, ya, menyebar di tengah umat Islam setelah sebelumnya itu mereka di atas tauhid. Kok bisa seperti itu, gitu loh. Ini menjadi pembahasan kita. Kenapa? Karena berbahaya kalau dibiarkan, sangat mengkhawatirkan. Laqad waradat an jama'ati min as-salaf riwayat katsirah fi tafsir qaulillahi subhanahu wa ta'ala fi qaumi Nuh. Yang kemudian jawabannya ini. Yang paling penting adalah rahasia kenapa kok bisa syirik, gitu loh. Ya. Apa yang menyebabkan terjadi seperti itu? Maka di sini sebutkan dalam beberapa riwayat yang Nabi yang sahih tentang tafsir firman Allah dalam surat Nuh ayat ke-23. Ya. Ketika Allah menyatakan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru dan berdakwah, mengajak kaumnya kepada tauhid, kembali kepada keimanan yang benar, ya, kepada tauhidullah, maka tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh yang sesat, yang menyimpang tadi, mengatakan kepada pengikutnya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa' wa la yaghuts wa yauq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sama sekali berhala-berhala kalian, sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan wad, suwa', yaghuts, yauq, nasr. Ini nama-nama tokoh-tokoh, ya, yang hidup di masa, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Anna haulal khamsah waddan, ya, wa man dzukira ma'ahu kanu 'ibadan shalihin. Lima tokoh tadi, wad, suwa', yaghuts, yauq, nasr, itu dahulu mereka adalah ahli ibadah yang saleh. Yang kemudian tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya, ayakifu ala kuburim, untuk mereka iktikaf di kuburan tokoh-tokoh tadi yang meninggal itu. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka meninggalnya itu subhanallah 1 tahun bersamaan atau waktu yang berdekatan. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh, baik, punya pengaruh besar terhadap masyarakat, meninggal di waktu yang bersamaan atau berdekatan. Kira-kira apa yang dirasakan oleh umat ketika itu? Sedih yang sangat, kan, gitu ya. Ini panutan kita, rujukan kita. Kalau kita ada masalah, ya, kita konsultasi kepada mereka, kita tersemangat untuk ibadah ketika melihat mereka ada di tengah-tengah kita. Kok meninggal semuanya? Don, kan, gitu. Nah, syaitan membisikkan kepada mereka, sudahlah, kalian iktikaf di kuburan-kuburan mereka ini. Summa auha ilal ladzina ja'u min ba'dihim ayattakhidhu lahum asnaman. Yang kemudian tidak berhenti sampai di situ, syaitan kembali membisikkan kepada generasi yang setelahnya, yang pertama sudah meninggal, untuk membuat patung-patung di sekitar kuburan orang-orang saleh tadi. Wa zayyana lahum dzalika bi annahu ad'a lahum 'ala ayadhkuruhum. Yang kemudian syaitan menghias-hiasi, membisikkan lagi bahwa yang seperti ini itu akan lebih mengingatkan kepada generasi muda yang belakangan untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka, fayaktaru bi'amalihim salihah. Yang kemudian harapannya generasi muda yang belakangan ini, yang memang, ya, gak tahu sejarah ini, itu bisa meneladani, ya, kebaikan-kebaikan dan kesolehan dari tokoh-tokoh yang sudah meninggal tadi. Tsumma auha ilal jilil tsalits ayya'buduhu min dunillahi ta'ala. Ya, yang kemudian datang generasi yang ketiga, dibisikkan oleh syaitan bahwa dahulu orang tua kalian itu menyembah patung-patung ini. Wa auhamahum anna aba'ahum kanu yaf'aluna dzalik, yang kemudian mengesankan kepada generasi yang belakangan itu bahwa dahulu ayah-ayah kalian itu menyembah patung-patung ini, melakukan pengeramatan terhadap patung-patung ini. Nah, perhatikan rentetannya itu. Ya, ini kejadiannya enggak langsung spontan meninggal langsung disembah, itu enggak. Bertahap. Awalnya diapain? Dibuat gambar, dibuat patung. Ya, yang ini meninggal sudah, enggak ada lagi. Datang generasi berikutnya. Ya. Tambah lagi, dikeramatkan, disembah sampai pada tingkat disembah dari selain Allah. Lalu apakah Allah biarkan fenomena ini, kejadian ini? La. Allah sayang kepada manusia. Fa arsalallahu lahum Nuhan alaihi salam amiran lahum ayya'budullaha ta'ala wahdah. Yang kemudian Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihi salam, ya, untuk memerintahkan kepada mereka agar mereka kembali menyembah Allah saja. Falam yastajibu lahu illa qalilan minhum. Yang kemudian ternyata tidak ada yang merespon, tidak ada yang menyambut seruan Nabi Nuh alaihi salam ini kecuali sedikit saja. Yang beriman, ya, yang muat, yang ikut kapal Nabi Nuh saja itu ketika itu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya itu bukan setahun dua tahun, ya, bukan 10 tahun 20 tahun, tapi apa? 950 tahun Nabi Nuh. Inni da'utu qaumi laila wa nahara. Berdakwah 950 tahun siang dan malam. Kalau kita kan taklim cuma siang, paling banter sore, ya, malam kayak gini nih, ya, malam banget ya tidur kan gitu. Nuh alaihissalam dakwahnya siang dan malam, itu pun yang menyambut sedikit dan segelintir orang saja, itu pun sudah lama sekali. Dan ini bukan berarti dakwah Nabi Nuh itu gagal, bukan. Jangan disalah pahami, ya. Berarti cara dakwahnya salah ini, kok yang ikut cuma sedikit, bahkan anaknya nggak ikut itu loh. Berarti ini kurang hikmah, kurang ini. Oh, lah. Jangan mencela para Nabi dan Rasul, kufur itu, bahaya. Ini karena memang hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sepinter apapun, secerdas apapun, sehebat apapun penjelasannya, kalau memang Allah tidak menghendaki hidayah, ya nggak dapat hidayah. Anaknya sendiri nggak dapat, anaknya sendiri nggak dapat. Ya, maka ini, ya, kisah yang tentunya banyak memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang kita ini tidak bisa mengendalikan hati manusia. Hidayah biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang tua, konteks dalam pendidikan dan tarbiyah, ya, sebatas mencari sebab semoga anak kita dapat hidayah ketika dipondokkan, ketika disekolahkan. Semoga. Yang terkadang kita sulit, ya, untuk diterima nasihatnya. Kita ngomong berhari-hari, bertahun-tahun, nasihati anak kita gak mempan, ya, pengaruh dari luar dan juga pengaruh yang lainnya. Tapi giliran sekolah di pondok, dinasihati sekali saja sama ustadznya, sekali saja sama gurunya, langsung nempel, langsung diterapkan, dapat hidayah itu. Subhanallah, inilah jadi tujuan kita, ya, untuk menyekolahkan, untuk memondokkan, mencari sebab untuk dapat hidayah, ya, untuk kita, demikian pula untuk, ya, putra dan putri kita. Ya, karena memang hidayah biadillah, di tangan Allah Jalla wa Ala. Tapi sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat apa yang kita sebutkan dan insyaallah dilanjutkan pada dars yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.